Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Karim Al-Wahhab Alladhi ma zala li'ibadihi yukrimhum ويهبهم بأنواع الخيرات والطاعات وصلاة الله وسلامه على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا كما قد أكرمتنا ووهبتنا بأنواع النعم وزدنا منها وجعلنا يا ربنا في هذا الشهر الكريم من أهل الصيام والقيام ومن العائدين والفائزين أعنا يا ربنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأعنا يا ربنا على حسن المعاملة بك وبعبادك اخسرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت الشهادة عند الموت الجنة بعد الموت أما بعد yang kami cintai, kami muliakan para hadirin hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita saat ini masih dimudahkan oleh Allah, semoga dimudahkan oleh Allah untuk berkumpul di tempat ini atau bergabung di acara ini. Semoga seperti Allah mengumpulkan kita berkumpul dan bergabung di acara ini, Allah kelak di surga memudahkan kita untuk kumpul kembali dan bersama kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-11 dari kitab Arba'in Nawawi. Kita sudah sampai kepada hadis yang diriwayatkan dari An Abi Muhammad Al Hasan bin Ali bin Abi Talib Sibti Rasulullah wa rahanati. Dari Abi Muhammad Hasan, Sayyidina Hasan, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib. Beliau adalah cucu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah beliau cucu yang sangat dekat sekali, sehingga kalau beliau memanggil cucu beliau adalah dengan anakku. Bahkan Sayyidina Hasan juga yang pernah disebut Rasulullah hadabni, ini adalah anakku. Sayuslihullahu bihi baina fi'ataini azimataini minal muslimin. Yang dapat kabar gembira dari Rasulullah bahwasanya ini adalah anakku Hasan ini yang kelak akan mendamaikan dua kelompok manusia, kelompok umat Islam, kelompok besar umat Islam yang bertikai. Terjadi pertikaian antara sahabat Nabi waktu itu, yaitu pergantian kekuasaan kepemimpinan dari Muawiyah kepada dari Sayyidina Ali kepada Muawiyah, kemudian Sayyidina Hasan kepada Muawiyah. Sayyidina Hasan kepada Muawiyah. Waktu itu hampir terjadi peperangan yang amat besar. Ternyata Imam Hasan bin Ali dengan kerelaan hatinya melepaskan kepemimpinannya dan diserahkan kepada Muawiyah, sehingga dengan itu semua terjaga pertikaian, perpecahan di antara kaum muslimin. Ini adalah salah satu daripada kabar gembira Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Sayyidina Hasan. Dan juga disebutkan hada sayyidu, ada dikatakan bahwa Sayyidina Hasan adalah sayyida, Sayyidina Hasan dan Husain sayyida sababi ahlil jannati. Disebut keduanya adalah dua pemuda penghuni ahli surga, pemimpin penghuni ahli surga. Pemimpin pemuda penghuni ahli surga, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan Sayyidina Hasan. Dan Sayyidina Hasan adalah lebih mulia daripada Sayyidina Husain sesuai dengan urutannya, Kalau memang ada sekelompok orang yang menyanjung-nyanjung Imam Husin, akan tapi lupa Imam Hasan, menunjukkan bahasanya ketulusan mereka kepada ahli bait adalah tidak jujur. Kalau memang harus disanjung-sanjung, maka Imam Hasan lebih dulu daripada Imam Husain. Dan sesuai dengan urutan kemuliaan, semuanya adalah mulia, tetapi Imam Hasan adalah lebih mulia daripada Imam Husain. Dan Imam Hasan meninggal dengan racun yang disisupkan oleh orang-orang terkutuk, dan beliau adalah meninggal dalam keadaan merasakan sakit di dalam sekujur tubuhnya karena racun yang dimasukkan oleh seseorang. Dan di saat seperti itu pun, waktu Sayyidina Husain bertanya, siapa pelakunya wahai saudaraku Hasan? Siapa pelakunya wahai saudaraku Hasan? Sayyidina Hasan mengatakan, kalau memang pelakunya adalah benar dia, ketahuilah siksa Allah lebih pedih dari itu semuanya. Aku tidak akan beritahu kepadamu untuk kau hukum dia. Cukup Allah yang tahu. Beliau adalah orang yang sangat dermawan. Dan beliau dicintai. Dan beliau juga bermacam-macam kebaikan. Kalau sejarahnya, manakibnya Imam Hasan dan Imam Husain, luar biasa. Imam Hasan termasuk orang yang kalau berpakaian adalah pakaian yang rapi, bagus. Imam Hasan itu pakaiannya bagus, rapi. Sehingga suatu ketika ditanya, ya Hasan, kau cucu Rasulullah, kenapa pakaianmu bagus seperti itu? Kendaraanmu bagus. Memakai pakaian yang bagus dan kendaraan yang bagus. Dia menjawab, agar orang tahu dengan pakaianku ini, dan agar pakaianku ngomong sama mereka, bahwasanya aku Hasan cukup. Jangan kau beri sesuatu kepadaku. Jadi baju yang bagus dipakai oleh Imam Hasan, agar orang pada tahu kalau Hasan adalah cukup. Bajuku biar ngomong kepada semua orang, agar aku tidak dikasihani. Agar bajuku ngomong, aku ini cukup. Tidak usah aku kasih. Itulah Imam Hasan. Dan segudang kisah tentang Imam Hasan. Dan beliau adalah termasuk khalifah ar-Rashidah yang kelima. Dia adalah memegang kekhalifahan adalah selama 6 bulan. Dan beliau adalah orang yang sangat adil. Dan beliau adalah termasuk ahli surga. Disebut oleh Rasulullah sendiri, beliau adalah ahli surga. Imam Hasan. Dan nanti ada kisah Imam Husain, saudaranya Imam Husain, yang pernah juga kita hadirkan dalam sebuah cerita panjang bagaimana meninggalnya Imam Husain. Semua adalah ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua adalah orang-orang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Imam Hasan dan Imam Husain juga adalah dua orang yang pernah dikatakan, Inni uhibbuhuma. Allahumma ya Rabba, ya Allahumma inni uhibbuhuma fa'ahibbahuma wa'ahibba man ahabbahuma. Ya Allah, sungguh aku mencintai keduanya. Fa'ahibbahuma, cintailah keduanya. Wa'ahibba man ahabbahuma, dan cintailah semua orang yang mencintai keduanya. Baik, riwayat dari Imam Hasan tidak banyak. Karena Imam Hasan adalah ditinggal Rasulullah masih kecil. Imam Hasan ditinggal Rasulullah adalah antara 6, 7, 8 tahun. Masih kecil, masih kanak-kanak. Dan di antara hadis yang ada ini. Hadis yang datang dari Imam Hasan adalah hadis berikut ini. Hafidhu min Rasulillah, aku menghafal pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyinya begini. Na'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Na'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa qala Tirmidzi hadis hasan sahih. Na'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukanmu menuju sesuatu yang kamu tidak ragu. Ini adalah kaidah besar di dalam beragama. Karena urusan kita dengan manusia khususnya adalah antara halal dengan haram. Maka di sini ada kaidah besar. Jika engkau ragu tentang kehalalan sesuatu dan ragu tentang keharaman sesuatu, jika engkau ragu tentang kehalalan sesuatu dan keharaman sesuatu, maka tinggalkanlah. Ambil yang kau yakin. Agar kita tidak melakukan sesuatu yang ya, dengan ragu-ragu. Kalau kita melihat sesuatu makanan ragu kehalalan, jangan tinggalkan. Cari yang yakin halal. Ini ada hubungannya dengan yang kemarin. Bagaimana kita menghindar dari sesuatu yang haram agar kita hanya mementingkan at-thayyibat, maka kaidah ini berlaku. Dan kaidah setelahnya nanti hadis berikutnya yang berbunyi, kita sambung saja dua hadis ini adalah berdekatan maknanya, yaitu tarkumala ya'nil muslim. Seorang muslim yang baik adalah yang bisa meninggalkan sesuatu yang tidak penting, tidak berguna baginya. Hadis diriwayatkan daripada Sayyidina Imam Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk muslim yang benar dalam Islamnya adalah kalau dia sudah bisa meninggalkan sesuatu yang tidak penting baginya, yang tidak berguna, meninggalkan keisengan. Nah, iseng ini juga menimbulkan banyak kemaksiatan. Kita kembali hadis yang pertama dulu, bahwasanya di dalam kita menjalani hidup usaha dan sebagainya, kita hendaknya kita bersihkan dari sesuatu yang tidak jelas. Dan yang tidak jelas itu sangat sedikit hukumnya. Cari yang pasti halal. Kalau sudah pasti halal, ambil. Kalau meragu-ragu, jangan. Kalau kita ragu-ragu kehalalan, hendaknya segera kita tinggalkan. Kalau kemarin dikatakan bahwasanya kalau ada orang masuk bab syubhat saja, dia akan mudah terjerumus kepada keharaman, hadis sebelumnya. Dan dalam berbuat baik pun demikian. Dalam berbuat baik, sampai dikatakan satu dirham, Qadiyat mengatakan, satu dirham yang diberikan dari sesuatu yang yakin halalnya lebih bagus daripada 1000 dirham yang tidak jelas itu halal atau haram. Satu dirham yang yakin halalnya lebih bagus daripada 1000 dirham tapi tidak jelas halal atau haram. Maka ini juga kami seru kepada semua para pejuang, kepada semua yang bergabung dalam kemuliaan di sini. Benahi usaha, benahi pekerjaan, ambil yang halal, benar-benar halal. Khususnya bagi siapapun yang sekarang berada di kubang keharaman, ayo hijrah perlahan. Yang sudah mulai hijrah, semakin membersihkan, semakin kita pilah di antara yang halal. Kita masuk bab warok seperti yang lalu. Warok halal, dari yang halal pun masih dipilah. Dan berusahalah untuk menggunakan, kalau kita ingin berjuang, menggunakan harta yang benar-benar halal, benar-benar bersih. Apalagi jika kita gunakan untuk pesantren dan sebagainya, untuk bangun masjid. Ada sebagian orang tidak peduli urusan pekerjaannya, ditipu oleh syaitan sehingga dia semangat melakukan kebaikan dan kebaikan, tidak tahu dari mana duit itu, bahkan mungkin tahu itu haram, tahu haram masih digunakan untuk kebaikan, enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali bagi orang yang memang mau bertobat, mau melangkah menuju tobat, mau mengentaskan dirinya dari kehinaan, ya. Dan untuk sampai kepada warok yang sesungguhnya ini, hari ini harus kita apa? Dak mayribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang membuat dirimu ragu-ragu. Membuat dirimu ragu-ragu, ragu halal, ragu haram. Ini luar biasa, hati warok. Kemudian berikutnya adalah apa? Membiasakan kita tidak mengambil sesuatu kecuali yang penting. Kalau tidak mendesak, tidak usah diambil. Urusan usaha dan sebagainya, kadang kita melakukan sesuatu yang tidak penting atau mengambil sesuatu yang belum kita butuhkan, ini problem. Mengambil sesuatu yang tidak kita butuhkan, bahkan mungkin ada seorang biasa latah belanja sampai di rumah bingung mau dipakai apa. Nah, beli aja karena barang tertarik, barang menarik, ini barang bagus, beli karena ada duit. Atau ngomong yang gak guna. Kalau orang biasa ngomongnya tidak guna, kalau dia sering ngomongnya tidak berguna, dia akan mendengar sesuatu yang dia tidak rela. Ngomongnya tidak guna, asal ngomong. Dan tidak ada gunanya di hadapan Allah SWT. Belum terkuma layak nih. Ada orang ngomong tidak berguna. Di pinggir jalan 1 jam itu hanya tebak-tebakan merek mobil. Ya. Dari jauh itu, apa? Avanza. Oh, betul, Avanza. Avat. 1 jam, 2 jam. Ini tebak-tebakan mobil. Ada lagi yang berdua berdebat. Mana lebih bagus, mobil Amerika atau mobil Jepang? Wah, mobil Amerika dong. Wah, mobil Jepang. 2 jam. Debat 2 jam, mobil Amerika, mobil Jepang. Tapi tidak pernah beli mobil dia. Itu, kirain mau beli mobil. Ada model manusia itu iseng, ngomong tidak berguna. Termasuk permainan-permainan yang tidak berguna. Makanya dulu ada usulan di pondok, mau usulan main apa itu? Olahraga, Pak. olahraga catur dan sebagainya, mau dibagikan berjam-jam anak kita suruh bengong urusan sama menghafal Quran, bermain yang manfaat. Olahraga itu yang menggerakkan apa? Anggota tubuh kita, sehingga kita larang yang demikian itu. Ada iseng pekerjaan yang kurang bermanfaat. Maka orang cerdas tahu jamnya itu, hidupnya sehari adalah 24 jam, waktunya juga itu-itu saja. Maka orang cerdas akan menggunakan waktunya adalah untuk sesuatu yang sangat penting baginya. Jadi tarku malayan itu begitu, berbicara, jangan berbicara sesuatu yang enggak guna. Bahkan kalau sesuatu tidak berguna itu bisa saja menjadi bencana buat kita. Kullu kalam ibni Adam 'alaihi lalah. Semua omongan anak Adam itu ada hubungannya, ada hukumannya. Tanggung jawab di hadapan Allah, lalah bukan pahala, illa dzikrullah, kecuali zikir kepada Allah, wal amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kecuali lidahmu kau gunakan untuk berzikir kepada Allah dan mengajak kepada kebaikan dan menghentikan kemungkaran. Nah, ini tontonan yang tidak berguna. Banyak hal-hal yang malayak nih tidak ada gunanya. Kalau orang Islamnya benar, tahu waktunya itu tidak banyak. Dia punya waktu hanya sedikit. Waktunya cuma 24 jam. Sama umur semua orang waktunya sama. Cuma sebagian orang cerdas menggunakan waktunya hari-harinya adalah untuk sesuatu yang bermanfaat. Sesuatu yang bermanfaat untuk di akhirat khususnya. Orang cerdas. Orang cerdas, karena di dunia ini adalah tempatnya untuk bercocok tanam dan nanti dipetik nanti di akhirat. Petik di akhirat nanti. Mazra'atul akhirat ini, cocok tanam saat ini. Berbuatlah kebaikan saat ini, kau akan memetik nanti di akhirat. Kalau orang sadar makna ini, bahwasanya di dunia dia adalah bercocok tanam. Untuk apa? Untuk mendapatkan nanti di akhirat. Maka dia akan serius, dia tahu bagaimana keadaan akhirat. Keadaan akhirat, keadaan seperti apa? Akhirat, akhirat adalah panjang masa. Sepanjang masa, tidak ada akhirnya. Kalimat yang ia ucapkan akan lahir, keluar lagi nanti di akhirat. Iseng tangan kita akan nanti keluar lagi nanti ini. Pengakuan nanti di akhirat. Langkah kita yang tidak berguna pun akan keluar nanti di akhirat. Semua akan berbicara dan mengadu nanti di akhirat. Kecuali mulut ditutup, semua akan berbicara masing-masing. Tangan kita, mata kita, telinga kita, anggota tubuh kita. Baik, tergo malayak nih. Maka hendaknya kita bisa memilah dan memilih mana kira-kira sesuatu yang bermanfaat untuk kita dan mana yang tidak bermanfaat untuk kita. Permainan-permainan untuk anak-anak kita. Karena kita juga latah, mungkin latah kita karena kita punya uang, punya kekayaan. Sering kita memberikan kepada anak kita permainan-permainan yang tidak berguna untuk anak kita. Permainan menghabiskan waktu untuk anak-anak kita. Sehingga menjadikan anak kita itu waktu belajarnya berkurang, waktu dengan Allah berkurang. Ini mukadimah kehancuran sebetulnya. Sehingga benar-benar kalau dipegangi min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nih, Islam yang benar bagi seseorang adalah kalau dia sudah bisa meninggalkan sesuatu yang tidak berguna, memilah. Jadi mau berbuat itu berpikir, aku mau ngapain, manfaatnya apa. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, tanyakan ada manfaatnya tidak kalau aku lakukan. Ada bahayanya tidak jika aku tinggalkan? Ada manfaatnya tidak jika aku lakukan? Ada bahayanya jika tidak kita tinggalkan? Dan juga ternyata ada bahayanya jika aku lakukan? Ini harus selalu, kalau aku melakukan ini kira-kira manfaatnya apa? Harus jelas manfaatnya. Kemudian jika aku tinggalkan, bahaya tidak buatku? Dan jika aku lakukan, ada bahaya tidak untukku? Ini harus selalu berputar-putar seperti itu. Makanya kalau Anda melakukan sesuatu tidak memikirkan tiga hal ini, berarti ya itu loh, Anda melakukan sesuatu yang tidak berguna untukmu. Harus tahu, aku mau ke sana ada manfaatnya atau tidak. Kalau tidak ada manfaatnya, kapan aku kerjakan? Berarti sia-sia dong, lebih baik aku mengerjakan, menggunakan ini untuk yang lainnya. Masih banyak pekerjaan yang bisa aku lakukan. Ini juga menuntut kecerdasan kita untuk berpikir apa yang berguna. Di rumah kita. Sehingga kalau tadi dikatakan ucapan itu semuanya akan ada hukumannya di hadapan Allah. Kecuali zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita gunakan zikir daripada kita ngomong berjam-jam. Cerita tentang apa tadi? Mobil, merek mobil dan sebagainya. Kenapa tidak kita akan untuk berzikir kepada Allah, baca Al-Quran dan sebagainya. Termasuk belajarmu juga harus kita pilih dan pilih belajar yang berguna atau tidak. Belajar ilmu yang tidak berguna. tidak menjadikan keselamatan kita di akhirat. Mungkin kita belajar sesuatu ilmu, tapi tidak ada, bukan untuk kita di keselamatan di akhirat, tapi kalau untuk kepentingan manusia, nanti juga untuk akhirat. Termasuk anak-anak sekolah. Ini kadang-kadang latah. Kuliah itu hanya ikut temannya saja, temannya ikut gitu, ikut. Ngambil apa? Ngambil manajemen, manajemen. Kenapa? Kemarin baru melihat seorang manajer yang kaya raya, ikut jadi manajemen. Terus sama lagi, teknik-teknik. Fakultas-fakultas ini ngikut. Tidak pernah berpikir, mau ngapain saya nanti itu? Saya mau apa? Tujuan saya apa? Mencoba berpikir semacam itu. Jadi berpikir tentang akibatnya. Dan orang masuk neraka juga karena kalimat yang baik, dan masuk kalimat yang kotor, dan masuk surga juga karena kalimat yang baik. Artinya omongan kita ada hitungannya semuanya. Dan nilai kita adalah dari apa yang kita ucapkan. Orang itu tidak akan mengeluarkan kecuali yang dia miliki. Lalu yang dia miliki kosong, tidak ada gunanya, memang di dalamnya tidak ada apa-apanya. Maka tidak berguna, omongannya ngelantur sana-sini. Ada lagi omongan bukan sekedar malaya, ini tidak berguna, tapi ya buruh, maya buruh. Membahayakannya, menggunjing, na'udzubillah. Jadi ada martabat manusia itu. Kalau ngomong benar, baik, berguna. Berbuat baik, berguna, manfaat, ada. Ada tingkatan kedua ini, berbuat tidak berguna untuk orang lain. Bagi diri apa tidak manfaat, juga tidak membahayakan. Ini pun tidak perlu kita ambil. Tidak ada manfaatnya untuk kita, untuk orang lain juga tidak ada manfaatnya. Omongan tidak ada manfaatnya untuk kita, untuk orang lain juga tidak ada manfaatnya. Tidak boleh kita ambil. Apalagi yang terakhir ini, omongannya nyakiti orang, tinggal lakunya ganggu orang. Imam Ghazali dalam kitab Hidayatul Hidayah mengingatkan bahwasanya hidupmu ini loh, termasuk hidupmu kan dengan bermacam-macam. Hidupmu kan dengan lidahmu, hidupmu dengan tanganmu, hidupmu dengan kakimu, hidupmu dengan anggota tubuhmu itu. Lihat. Hendaknya yang pertama adalah kau jadikan hidupmu untuk Allah dengan berzikir dan seterusnya. Beribadah. Termasuk menuntut ilmu yang benar untuk disebarkan kepada kaum muslimin. Yang kedua adalah, pertama hidupmu adalah kau jadikan untuk manfaat untuk dirimu di dunia dan di akhirat. Belajar ilmu untuk diamalkan. Kalau tidak bisa, maka paling tidak hidupmu adalah untuk bermanfaat. Untuk tidak mengganggu. Yang pertama adalah bagaimana hidupmu itu adalah untuk menuntut ilmu agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nanti besar manfaat untuk umat. Yang kedua adalah beribadah, kelas ibadah. Mau menuntut ilmu, enggak bisa. Karena kalau hitung-hitungan, ada umur seperti saya ini, menuntut ilmu itu kelas. Maksudnya menuntut ilmu untuk menjadi ulama. Kalau ngaji kayak gini, enggak ada urusan orang bodoh, orang pinter, enggak ada. Sebab kita ngaji begini sudah seperti pahala, menjadi ibadah. Seperti orang lebih gede pahalanya daripada orang melakukan sholat, lebih gede daripada orang melakukan ibadah-ibadah zikir yang lainnya. Bahkan lebih utama daripada berzikir kalau kita ngaji yang semacam ini. Dan Nabi lebih senang pada majlis ini. Nah, jadi kalau tidak menuntut ilmu, mungkin karena menuntut ilmu yang maknanya adalah ingin menjadi seorang alim dan sebagainya, sudah enggak mungkin, menjadilah orang yang kedua. Agar hidupmu tidak sia-sia. Ahli ibadah dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan ibadah menggunakan lidahmu untuk berzikir, beribadah, melakukan kebaikan, sholat dan sebagainya. Termasuk ya, kayak ngaji begini sebenarnya ibadah, karena ngaji begini itu memang untuk mengetahui, paling tidak untuk pengetahuan secara umum, bukan detail menjadi ulama. Dan ini majelis ini penting. Yang pertama tadi kelas menjadi ulama, menjadi ustadz yang bakal menyebarkan syariat Nabi Muhammad, membela syariat Nabi Muhammad. Itu tidak semua orang bisa. Akan tapi yang kedua adalah ibadah dengan bermacam-macam model ibadah. Baik kalau memang kedua ya nggak bisa, kalau terlalu sibuk, sehingga sibukmu bukan di majelis yang semacam ini, tapi urusan dunia, diikat lagi oleh Imam Ghazali. Baik kamu urusan dunia, tapi jangan lupa jadikan kau berbuat baik ngurusi duniamu, tapi yang bermanfaat untuk umat Islam. Ini berguna juga pada akhirnya. Biarpun dia kelihatannya karena dia hobi kerja, hobi cari duit, dan memang berbakat dia mencari duit, tapi selalu berpikir bagaimana duitnya nanti adalah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Muncul orang-orang kaya dermawan yang bisa berbuat baik. Berguna juga pada akhirnya. Berguna juga pada akhirnya. Kalau ternyata kamu berinteraksi dengan manusia, urusan dengan manusia juga enggak berguna, awas ini. Berikutnya adalah, Kalau memang kau tidak bisa berguna untuk orang lain, sudahlah, yang penting jangan ganggu orang lain, sudah. Pulang aja sampai di rumah. Tidur aja, dia orang kerjanya tidur saja. Enggak ganggu orang kan? Enggak ganggu orang sudah. Jangan sampai kau menjadi orang yang terakhir, dia tuh apa? Hidupmu mengganggu orang lain. Mengganggu orang lain, mengganggu orang lain tidak masuk dalam hadis ini, bukan termasuk orang yang Islamnya baik. Sampai dikatakan al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang baik adalah orang muslim yang baik adalah jika orang muslim yang lainnya itu selamat dari lidahnya dan tangannya. Lidah dan tangannya selamat dia. Selamat dari lidah dan tangannya. Min lisanihi wa yadihi. Masya Allah. Nah ini kadang kita sesaat kalau tidak mengganggu dengan orang dengan lisannya, maka mengganggu orang dengan tangan kita. Dan itu kadang tidak disadari memang nasib. Termasuk hamba yang dicintai oleh Allah, dikatakan bahwasanya tanda hamba yang dicintai oleh Allah adalah hamba yang dijauhkan oleh Allah dari keisengan. Orang yang dibantu oleh Allah untuk meninggalkan sesuatu malah, yakni sekarang Anda lihat diri Anda sendiri, kalau ternyata hidup Anda itu banyak isengnya, maka hati khawatirkan kita tidak dicintai oleh Allah. Waktu kita banyak yang tidak berguna. Orang yang baik dan dicintai oleh Allah adalah orang yang bisa menghindari dari sesuatu yang tidak berguna. Yang dibantu oleh Allah untuk meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Ini bermacam-macam orang. Ada orang didudukkan di tempat lain tidak berguna, sesaat di depan televisi. Baik, depan televisi 2 jam setengah, ngelihat enggak kawan-kawan. Pintu masuk ke depan di gardu, main kartu. Habis itu, habis itu. Main kartu tak tahunya sampai di depan lagi ngobrol sama tahunya cerita tentang bola. Muter lagi bola, menang ini, wah ini. Hebatan mana, juaranya mana, ini. Wah cerita, wah tapi di sini, wah habis macam-macam. Nah itu, ada orang hidupnya hanya untuk begitu saja. Tidak dibimbing oleh Allah mencari kemuliaan. Artinya orang itu sudah dicintai, waktunya banyak tidak berguna. Tapi ada orang yang waktunya bermanfaat. Perpindahannya adalah dari sesuatu yang berguna dan yang berguna. Termasuk kami sampaikan kepada siapapun yang punya anak di pondok. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang anaknya masih di luar pondok semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah berada di dalam pondok pesantren itu yang dilakukan oleh anak-anakmu wahai para orang tua, khususnya yang ada di sini lihat. Perpindahan mereka adalah dari kebaikan menuju kebaikan. Habis sholat baca Al-Quran, habis Quran ngaji, habis ngaji ngulangi hafalannya, habis itu ngetor ke guru. Berpindah dari kebaikan menuju kebaikan, dari kebaikan menuju kebaikan, dari kebaikan menuju kebaikan. Akan tapi ada sebagian anak yang di luar yang tidak terdidik, lihat. Kebaikan hanya beberapa saat waktu di sekolah saja. Itu pun di sekolah kadang-kadang di dalam kelasnya masih nakal, tidak karu-karuan. Kalau sudah di luar, lihat, mulai dari yang tidak baik menuju yang tidak baik. Dari yang tidak baik menuju yang tidak baik. Dari yang tidak baik menuju yang tidak baik. Makanya, hadis ini bukan untuk diri kita sendiri lagi. Harus kita pikirkan bagaimana anak-anak kita. Anak-anak kita, bahkan kalau Anda ingin memberikan fasilitas kepada anak Anda, harus yakin fasilitas itu bermanfaat untuknya. Kalau Anda memberikan sesuatu yang tidak bermanfaat, Anda telah menjerumuskan anak Anda melakukan sesuatu yang tidak berguna. Yang tidak berguna. Pikirkan Anda ingin memiliki apa. Sekarang orang tua ada yang latah-latah ngikut-ngikut tetangganya beli HP, laptop ini. Lo anakmu butuh atau tidak? Kalau tidak butuh berarti engkau menjerumuskan. Bahkan untuk menjadikan anak kita waktunya berguna pun perlu kita setiap saat menemani anak kita ibadah. Anak kita untuk misalnya zamannya zaman internet, zaman-zaman macam-macam. Kadang sebagian orang tua cuek, anaknya diberi fasilitas internet suruh main sendiri, katanya tugas dari guru. Main tugas yang dari guru hanya 10 menit, selebihnya adalah ngaco. Makanya sampai kami katakan, kalau ada seorang tua zaman ini, zaman teknologi yang canggih ini, kalau seandainya seorang bapak atau seorang ibu menemani anaknya nonton televisi agar terarah nonton televisinya, atau menemani anak ini saat harus menjalankan tugas buka internet, itu bagian daripada ibadah saat ini. Jangan dibiarkan mereka liar. Jangan dibiarkan mereka liar, wahai para orang tua. Anakmu adalah mahal loh ya. Jangan sampai dicuri oleh orang-orang yang sana tuh. Orang-orang yang tidak pernah sujud, tidak pernah mengenal Nabi Muhammad. Mereka itu dengan media-media itu mencuri, berusaha untuk mencuri. Mencari pengikut. Bagaimana mengikut kelainan seks, bagaimana pengikut kebrutalan akhlak, bagaimana kekafiran. Anak kita menjelajah wilayah tersebut, tertarik ke bawah, kecuri anak kita. Padahal di kamar kita yang dikunci rapat. Naudzubillah. Kenapa yang salah orang tua memberikan sesuatu yang tidak berguna baginya? Seolah-olah berguna tapi tidak berguna. Maka kalau Anda ingin memberikan fasilitas kepada anak-anak Anda, harus benar-benar Anda pikirkan kalau fasilitas itu adalah benar-benar bermanfaat untuk anak kita. Kalau tidak, kita akan menjerumuskan anak kita. Banyak hal, teramat banyak. Yang tidak bermanfaat sering kita berikan kepada anak-anak kita. Semoga kita bisa cerdas memilihkan sesuatu yang bermanfaat untuk anak kita. Membimbing anak-anak kita. Pekerjaan di rumah kita. Dan kita di rumah kita pun harus punya berkumpulan-berkumpulan dengan anak-anak yang bermanfaat. Dan memang kita sesaat ada namanya bersenda gurau. Atau anggap saja menikmati suasana keindahan alam dan sebagainya. Tapi itu dalam irama yang bermanfaat dong. Kalau Anda harus misalnya mengambil, berganti suasana, yuk kita berrekreasi ke satu tempat. Anda harus yakinkan bahwasanya tempat tersebut adalah berguna untuk menyenangkan hati di situ, untuk diskusi, menyatukan hati di antara anak-anak. Dan di tempat tersebut pun, nah ini yang sering lupa orang. Tidak ada kemaksiatan yang merusak mata kita, anak-anak kita, dan yang lainnya. Pilih tempat yang aman misalnya. Kadang orang tidak pernah memperdulikan yang demikian itu. Yang penting aku, yuk kita rekreasi senang-senang. Kan acara keluarga, acara keluarga adalah acara yang indah. Akan tapi jika orang tua tidak berpikir cerdas, acara keluarga di mana tempatnya? Di pantai mana? Pantai yang itu banyak turis, banyak ini dan sebagainya. Lihat, itu adalah termasuk orang yang tidak pernah berpikir membawa kemana. Anak laki-laki kita melihat aurat, suami melihat aurat. Ini termasuk latah kita di dalam memenuhi kebutuhan anak. Bahkan mungkin seorang guru pun juga tidak pernah berpikir dibawa kemana anak kita itu. Ini mau olahraga, renang-renang di mana? Harus dipikirkan, jangan sampai renang adalah memang ini adalah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak disadari di tempat tersebut lagi perempuan baur. Sudah nabinya terhapus nanti pahalanya dengan kemaksiatan yang terjadi di tempat tersebut. Ini kadang-kadang guru latah mengerjakan sesuatu tidak dipikirkan tentang manfaatnya. Sehingga kadang kita guyonan ya dengan guru-guru misalnya, guru pramuka, guru olahraga, contoh guru pramuka. Pramuka adalah punya makna untuk mengajari anak mandiri. Tapi jangan sampai anak kita melakukan sesuatu yang enggak berguna. Baik, mandiri itu apa? Bisa masak sendiri, bisa ini dan sebagainya. Bagus. Kemandirian perlu. Tapi jangan sampai mereka jauh dari Allah. Ngapain harus pergi ke hutan misalnya? Bawa saja perkemahan di dekat masjid mana? Kemah di situ, setiap sholat-sholat, pengajian-pengajian, masak sendiri di situ. Kamar mandi sudah ada, bagus. Nah, ini cerdas orang. Jangan sampai anak kita itu air nggak ada, sholat nggak kadang-kadang. Airnya tuh bingung, gigit nyamuk segala macam, ada gigit ular, ada yang jatuh. Jadi bagaimana kita berpikir cerdas, bagaimana kita melakukan program itu yang memang ada tujuan baik, tapi kalau tidak kita pikirkan masuk yang jelek. Ya kayak tadi, olahraga renang adalah sehat, tapi di tempat yang haram di situ laki perempuan berbaur campur aduk jadi satu, apa yang kita dapat dari itu semuanya? Kelihatannya sehat jasmaninya, tapi rohaninya rusak, akalnya rusak, akhlaknya rusak gara-gara itu semuanya. Masih banyak contoh, apalagi kalau kita berpikir. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu, harus kita pikirkan ada manfaatnya atau tidak di situ, ada bahayanya atau tidak di situ, dan jika aku tinggalkan ada manfaatnya atau tidak, ada bahayanya atau tidak, baru nanti kita melakukan sesuatu tersebut. Maka itulah termasuk jenis tarku malayakni, baru kita bisa meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Kalau yang pasti jelas haram, ya ini bab lain, ini sudah tidak perlu diambil. Ini yang enggak berguna ini tidak harus sesuatu yang jelas-jelas haram loh ya. Kalau haram memang jelas tidak haram tapi tidak berguna, enggak ada manfaatnya di akhirat, enggak ada manfaatnya di dunia, enggak ada manfaatnya, itu perlu kita tinggalkan. Tanda kalau Islam kita ini benar dan tanda Islam kita itu baik, maka dari itu ayo kita berpikir untuk diri kita sendiri, bagaimana kita lakukan saat ini. Jangan latah dengan kegiatan-kegiatan, latah dengan aktivitas-aktivitas, latah dengan sebuah program yang dilakukan oleh seseorang. Anda harus berpikir, bermanfaat tidak untuk diri Anda sendiri, bermanfaat tidak untuk keluarga, bermanfaat tidak untuk umat-umat, bermanfaat tidak di dunia, bermanfaat tidak tidak di akhirat. Anda harus pikirkan yang demikian itu. Baru Anda menjadi orang Muslim yang baik, termasuk masuk bagian hadis Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, termasuk Islam yang baik bagi seseorang adalah kalau dia bisa meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Artinya apa? Semua aktivitasnya adalah aktivitas yang dipikirkan, direnungkan, direnungi, dipikirkan, direnungi, direncanakan, dan yakin bahwasanya di sana ada keutamaan, di sana ada pahala, di sana ada manfaat, baik manfaat untuk dirinya atau untuk orang lain, baik manfaat di dunia atau di akhirat, sungguh luar biasa. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang soleh, dilakukan oleh orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah membantu kita untuk memahami makna ini, membantu kita untuk bisa mengamalkan hadis ini, dan menggolongkan kita, digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bersama golongan orang-orang yang telah benar dan baik dalam Islamnya. Dan juga semoga Allah mudahkan kita meninggalkan sesuatu yang kita ragu-ragu menuju sesuatu yang yakin halalnya, yakin baiknya, yakin bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Syukran kami haturkan kepada guru kita semua Buya Yahya atas penjelasan kitab Arba'in Nawawinya. Semoga kita diberikan pemahaman yang benar. Amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin hadirat, para muslimah TV dan juga para pendengar radioku dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Kepada para hadirin dan hadirat yang bertanya, kami persilakan satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya yang saya takdimi, saya pernah mengikuti suatu bisnis multi level marketing, Buya. Karena saya ragu, akhirnya saya tinggalkan. Karena banyak dari teman saya yang mengambil, ada dari teman saya yang mengambil uang orang tuanya, menjual HP, menjual kalung tanpa izin orang tuanya. Yang saya tanyakan, apa yang harus saya lakukan ketika ada teman saya yang meminta uang pendaftaran dari bisnis itu, sedangkan uang itu sudah saya masukkan ke perusahaan. Izin apa? Kenapa? Minta izin apa? Apa yang saya harus lakukan ketika teman saya sudah bergabung tapi meminta kembali uangnya, sedangkan uang itu sudah saya masukkan ke perusahaannya. Lalu bagaimana dengan hasil dari yang saya sudah dapatkan? Apakah bagaimana untuk mensucikannya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, ada pertanyaan dari vokalis Adroh Wanita. Bagaimana hukumnya? Karena beliau tidak dipanggil hanya di pengajian saja. Kadang di tempat-tempat orang hajatan dipanggil. Itu grupnya perempuan semua, Buya. Bagaimana hukumnya? Adroh. Perempuan. Ya, hadroh perempuan. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. MLM. MLM kan? Kita lihat dulu, kita harus bicara MLM. Siapa yang mengatakan MLM yang halal dan siapa yang mengatakan haram? Kita babnya harus jelas dulu hukumnya. Ini seolah-olah sudah menyimpulkan MLM pasti haram, kan begitu? Dari mana MLM haram dan dari mana halal? Jelaskan dulu dong hukumnya. Baru nanti Anda ngambil langkah selanjutnya. MLM adalah salah satu cara untuk memasarkan produk, multi level marketing, untuk memasarkan produk. Maksudnya adalah agar produk mudah tersebar dengan melibatkan orang-orang yang dicatat kemudian dimasukkan dalam jaringan tersebut, sehingga dibagi hasil untuk mereka. Kalau secara lahir, MLM adalah benar. Awas, ingat secara lahir benar. Karena begini, dari pihak perusahaan menjanjikan, kalau kamu bisa mencarikan satu orang di bawahmu, maka kamu mendapatkan poin satu. Ini termasuk dalam fikihnya disebut sebagai hibah bitta'liq, atau memberikan sesuatu tapi dengan catatan perbuatan. Melakukan sesuatu seperti, yang masuk rumahku akan aku kasih duit 1000. Yang masuk rumahku, aku kasih duit 1000. Yang masuk rumah pasti dapat 1000. Kalau kamu mendapatkan satu orang, kamu dapat satu poin. Itu kan secara lahir kayaknya boleh-boleh saja. Sehingga ini ada orang debat bahtul masail, ribut masalah ini, multi-level marketing. Memang secara lahir adalah sah-sah saja. Cuman jika multi-level marketing ini dengan dua model kesalahan menjadi tidak benar. Satu, tidak dibatasi kakinya. Bisa juga dibatasi kakinya, maka akan dijual berapa produknya tadi? Karena setiap orang yang di bawahnya mendapatkan poin-poin itu adalah hayal. Jadi produk mau dijual berapa? Ini adalah penipuan halus itu. Mau dijual berapa produknya? Yang kedua adalah di saat dengan pendaftaran itu. Sebenarnya ada pendaftaran, tidak ada barang ya kan ada. Dari pendaftaran itulah diambil. Jadi kanibal mengamakan bawahnya. Makan bahwa saya sudah ngambayar. Waduh, karena saya bayar biar balik saya harus cari orang. Biarpun wah ini insyaallah saya sudah berhasil. Saya alhamdulillah termasuk gaji saya itu sebulan begini padahal enggak ada itu. Biar orang di bawahnya itu ikut. Masuk lagi. Yang di bawah kena lagi. Waduh, kena saya. Multi level marketing model ini tuh kayak itu loh. Kayak seorang ibu tua mencari sesuatu yang sangat berbau, taruh di botol. Ini waktu kita firman, taruh di botol. Baunya tuh masya Allah, enggak tahu bau apa ini. Bau bener. Lalu dia seolah-olah menjadi tukang jual obat. Jualan di bawah gedung tempat perusahaan-perusahaan itu. Akhirnya suatu ketika ada direkturnya lewat. Ibu, jualan apa ini? Obat ini mujarab segala penyakit. Rupanya sang bos ini ada sekretarisnya, ada ngikut semuanya. Bosnya mau berobat, iya. Dibeli botol satu. Dicium. Waduh, baunya kacau ini. Ini pasti bau barang enggak benar nih. Kayak bau isi perut ini. Cuman karena sudah terlanjur dia dibohongi. Kalau saya bilang bau, wah saya sendiri yang kena nanti. Oh, sembuh. Ah, sembuh. Akhirnya sekretarisnya sembuh, bos. Oh ya, sembuh. Aneh, saya ini sakit gigi aja sembuh. Saya pusing. Ambil lagi satu ini lagi. Dibohongi sama bos ini sayanya. Saya nanti saya enggak mau dibohongi sendiri. Oh ya, sembuh juga. Akhirnya. Yang lain juga begitu. Akhirnya apa? Karena dia merasa kena begitu, enggak mau sendiri. Cari yang lainnya. Kurang lebihnya kayak begitu. Karena sudah terlanjur duitku diambil, aku akan ngambil duit dengan orang lain. Cuman lebih parah lagi urusannya duit. Ini kan urusan bau saja. Ini lebih parah lagi urusan duitnya orang diambil. Dia usah ikut yang demikian ini. Kalau multi-level marketing harus membayar, ya itu. Akhirnya apa? Yang sudah membayar, dia akan semakin keras berjuang. Karena apa? Duitnya sudah diambil. Yang kaya yang paling atas nanti. Baik, lah kemudian di saat seperti itu ya Anda salah masuk bab-bab yang semacam ini. Makanya termasuk mungkin ini golongan orang yang tidak hati-hati loh, tak mayaribuk ila malayaribuk. Kemudian termasuk bukan terku malayakni tadi, asal saja, asal nge-booming di Indonesia, wah ikut-ikutan. Apalagi yang promosikan itu adalah biarpun utangnya banyak ngomong alhamdulillah, saya itu termasuk punya gaji sebulan itu sudah 35 juta. Nah, ini gajinya ente kasih buat saya 5 juta dulu deh. Kalau begitu ente pinjemin saya 5 juta, nanti tak bayari kalau nanti saya sudah dapat 30 juta. Itu hayal itu. Seperti seorang dukun yang pintar mengundang kekayaan tapi dia nyungsep melarat itu. Bohong nanti bisa kebohongan itu semuanya. Kebohongan di atas kebohongan. Itu kanibal terus sampai bawah terus, enggak ada ujungnya. Kalau sudah berhenti baru nanti bingung, naik ke atas, enggak ada lagi. Rugi. Produknya mana? Enggak ada produk dijual. Dia jual kartu pendaftaran, tidak jual produk. Produknya produk enggak enak. Mengambil duitnya orang dengan cara haram. Baik, tidak boleh yang demikian. Makanya kalau bisnis yang jelas, apalagi iming-iming bisnis ini nanti, apalagi ini gila nih orangnya, mau dilipat gandakan duit. Ada kan, tidak tahu di mana itu. Lipat ganda duit. Wah, ini kalau sudah tertarik mesti orang tamak ini. Orang itu kalau cari duit itu yang normal ya, dagang, bisnis yang normal itu kalau sudah kelihatannya mengagetkan itu biasanya banyak bohongnya. Dan alangkah dulu pernah ada orang tertipu nangis-nangis, buya duit saya habis berapa? 700 juta. Kenapa? Untuk ikut-ikutan duitnya Pak Soekarno. Akan ada duit Soekarno dulu hilang. Apa duit? Duit di Swiss. Nanti akan keluar. Sekarang sudah keluar di mana? Macam-macam. Lagi baru-baru ini juga begitu. Kalau ingin dapat rezeki, jangan tamak sudah. Kalau tamak pasti kebohongan nanti. Tamak itu tamak. Bisnis yang jelas. Bisnis yang jelas, normal, gaji bisa dikira-kira. Kalau sudah wah begitu, tertipu nanti. Kira duitannya 700 juta, 1 miliar hilang, baru tahu. Ditipu yang demikian itu. Baik, jika Anda terlanjur membawa orang-orang, lalu Anda sadar dan tobatnya, Anda sudah menikmati duitnya, kalau bisa Anda kembalikan. Anda mengambil duitnya. Tapi duit saya kan sudah diambil, Bu, ya ke Pak Kata. Sudahlah, tobatnya Anda tobat saja, sudah selesai. Minta maaf kepada orang-orang tersebut, selesai. Bilanglah kalau saya tidak dapat apa, Pak. Saya juga dibohongin kok. Artinya kita memang orang bodoh semuanya. Bilang gitu. Biar yang sehat juga sadar. Kita orang bodoh sama-sama dibohongi. Tapi beliau bertanya solusi yang sesungguhnya. Karena Anda telah mengambil haknya orang lain. Kalau memang ada bagian uang yang bisa Anda kembalikan, kembalikan. Kalau tidak, minta maaf, Anda tidak punya duit dan sebagainya. Karena Anda masuk jaringan yang tidak dibenarkan. Itu bukan syar'i. Allah jangan ikut-ikutan yang demikian. Alasannya macam-macam buat pendaftaran, buat ini dan sebagainya. Pendaftaran itu kartu murah. Tapi kalau sampai 300 ribu, 200 ribu, itu kali berapa ribu orang yang bakal ikut nanti. Baik, ini saja insya Allah. Hati-hati ya, urusan-urusan bisnis itu. Sekarang banyak orang tertipu bisnis. Mengagetkan, pengen cepat kaya, cepat kaya. Baru-baru ini ada orang gandakan duit ya, saya dengar cerita di mana itu. Duit, duit, duit, duit, duit. Herannya kok masih ada orang percaya ini. Tapi kelihatan di mukanya. Ini orang tamak. Anda kalau pengen usaha, pengen kaya, seperti orang kaya tetanggamu, kerja merintis dari awal, kerja keras, jujur dalam berdagang, ngitungnya yang benar, tidak hidup foya-foya, nanti insya Allah terkumpul rezeki, akan menjadi orang kaya. Ini usaha. Baik. Kemudian yang kedua adalah masalah, apa tadi? Hadroh. Hadroh itu, sekarang aslinya hadroh itu adalah memang untuk pengantin dan sebagainya, bukan untuk pengajian. Aslinya pada zaman Nabi SAW, hadroh adalah ahlinun nikah fil masjid wadribu alihi bitufi, umumkan pernikahan itu di masjid, disaksikan orang-orang yang hadir di masjid. Kemudian disunnahkan kita kegembiraan orang-orang yang menikah itu dengan hadroh itu. Kemudian dikiaskan dengan ini oleh para ulama, pokoknya segala bentuk kegembiraan yang tidak haram boleh kita menggunakan seni hadroh. Seni hadroh. Dan seni hadroh bukan suatu yang terlarang, bahkan suatu ketika ada seorang wanita nazar kepada Rasulullah, perempuan. Bernazar kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni nazartu an adriba tufa ala ra'sika law sallamaka Allah. Ya Rasulullah, nanti kalau kamu selamat dalam perang, ya Rasulullah, ini Rasulullah pulang dari perang. Setelah pulang dari perang, perempuan membawa rebana. Ya Rasulullah, aku dulu nazar. Kalau seandainya engkau selamat dalam peperangan, aku akan mukul rebana kegembiraan ini, ya Rasulullah. Nabi mengatakan, "Aufi madrik, penuhilah nazarmu." Perempuan memukul rebana. Jadi aslinya adalah untuk pernikahan, akan tapi untuk kegembiraan menjadi boleh. Tentunya dengan catatan. Dengan catatannya, pada dasarnya, dan juga ditemukan, orang-orang Habasyah bermain dengan seni-seni tari dan dibarengi dengan pukulan-pukulan yang semacam itu diperkenankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kegembiraan. Cuman kasusnya sekarang adalah jika para wanita yang menyuarakannya. Fala taqdana bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi maradun. Yang tidak diperkenankan adalah seorang wanita bukan bersuara, sebab menurut mazhab kita Imam Syafi'i, suara wanita bukanlah aurat. Asalkan suaramu suara yang normal. Suara wanita bukan aurat, asalkan suara normal. Akan tapi kalau sudah suaranya suara yang meliuk-liuk, diganjen-ganjenkan, kemenye, mendesah-desah dan sebagainya, haram. Fala takhdu'na bil qaul, ini adalah larangan wahai para wanita, istri-istri Nabi waktu itu. Dan selain istri Nabi, lebih harus berhati-hati. Jangan kau lembut-lembutkan suaramu sehingga orang-orang yang hatinya enggak benar itu menjadi pikiran ngeres, pikiran kotor. Sehingga menurut mazhab kita Imam Syafi'i, suara wanita bukan aurat. Menurut mazhab Malik, aurat. Itu pun ada aturan bagaimana disebut sebagai aurat. Suara wanita bukan aurat. Kita boleh mendengar suara wanita, akan tapi saat suara itu normal. Berbicara dan sebagainya. Berbicara, ngobrol, bukan aurat. Sehingga mungkin kita mendengar seorang ustadzah bercerita tentang ilmu atau menyampaikan hadis dan sebagainya. Karena suara wanita bukan aurat. Akan tapi di saat suara itu menjadi suara yang didesah-desahkan, menjadikan hati itu tidak enak. Intinya adalah hati yang menjadi fayatam alladhi fi qalbihi marudun, yang menjadikan hati itu menjadi kadang-kadang dengan suara pun bisa lebih tergoda daripada orangnya sendiri. Mungkin setelah ketemu orangnya, ternyata bisa ngomong itu karena suaranya menggoda. Jadi kaidahnya adalah dalam suara yang menggoda. Kalau bersuara tidak, tapi kalau suara yang menggoda, suaranya mungkin ada desah-desahnya ini yang menjadikan hati seorang munafik, hati seorang yang hatinya kotor menjadi tergoda. Yang jelas jika wanita itu menyuarakan, menyandungkan nasyid di antara kaum wanita, sangat jelas. Wanita di antara kaum wanita sangat jelas. Wanita di depan suami sangat jelas. Akan tapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana seorang wanita di saat harus menyandungkan nasyid di depan orang laki-laki yang dia adalah laki-laki ajnabi orang lain. Ini adalah dijelaskan oleh para ulama. Suaramu saat itu harus kau jaga. Kalaupun harus menyuarakan, tentunya adalah tidak terciri kalau itu suaramu, atau tidak dibarengi dengan suara yang diganjenkan, dikemenyekkan kalau bahasa Jawa Timur tuh. Ada suara yang dibuat-buat. Ada kan orang lebih ngerti, jadi suaranya sudah enggak normal lagi. Tapi kalau ada orang menyuarakan dengan suara yang wibawa, suara wibawa, menyandungkan suara yang wibawa, tidak menjadi pikiran yang ngeres, kotor, ini adalah bukan masuk bab yang dilarang ini, akan tapi tetap sebaiknya dihindari. Kemudian juga gerak-gerik tubuhmu, karena kamu akan disaksikan. Kalau anda harus menyandungkan suara nasyid dengan suara wibawa, dan di tempat yang baik, sebab hukum, ini adalah masuk kepada hukum musik dan alat musik. Termasuk hukum menyandungkan itu ada lima dibahas. Lima dibahas. Yang pertama adalah hukum menyandungkan nasyid, jawabnya adalah jelas. Hukum menyandungkan nasyid asalkan maknanya benar, Allah diperkenankan, bukan makna yang jorok. Yang kedua, siapa yang menyandungkannya? Kalau ternyata ada seorang wanita menyandungkan di depan laki-laki munafik, laki-laki yang fasik, yang menjadikan hati mereka kotor, tidak diperkenankan. Di depan siapa ini? Siapa yang menandungkan? Kemudian, kapan waktunya? Kemudian, di mana tempatnya? Biarpun itu nasyid, tapi di tempat yang na'udzubillah. Tempat untuk mabuk, tempat untuk zina. Ini ada orang pada mabuk. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, na'udzubillah. Tidak boleh. Baik, kemudian yang kelima adalah di saat dibaringin dengan alat. Ini harus diperhatikan itu semuanya. Makanya nasyidnya, kalau grupnya seorang wanita harus terhormat. Anda akan dibawa ke tempat mana? Jangan sampai seorang wanita dipangkat di panggung, tatanya nanti laki-laki yang fasik, tuh yang cantik tuh pinggir, tuh yang tuh yang goyang-goyangnya tuh luna, alhamdulillah. Anda harus malu. Kalaupun harus bersuara, tidak harus dijaga kehormatan. Terhormat tidak di tempat tersebut. Kalau tempat tersebut tidak terhormat, maka tidak diperkenankan seorang wanita datang ke tempat tersebut. Apalagi menyandungkan suara. Tapi kalau tempatnya terhormat, dan cara menyandungkannya terhormat, kemudian cara menyuarakannya pun bukan suara yang mendesah-desah, yang menjadikan hati itu menjadi kotor, kemudian makna kalimat yang disandungkan juga baik, maka di sini tidak masuk hukum yang terlarang. Siapa yang bisa menjaga? Termasuk hai'ahnya, gayanya waktu menyandungkan. Kita melihat sekelompok grup nasyid wanita, sangat terhormat dia. Waktu mukul kendang, wajahnya ke arah kendang dan sebagainya. Ada satu kelompok yang dari luar Indonesia sana, saya melihat bahasanya, sekelompok nasyid, mereka adalah disenandungkan oleh seorang wanita. Suaranya wibawa, kemudian cara menyenandungkannya pun adalah juga dengan wibawa, kemudian yang memukul kendang, mukul ini semuanya pun wibawa. Ya, tidak ada kelihatan goyang pinggul, tidak ada. Cuman ini loh orang-orang yang katanya akidahnya benar di negeri kita ini, kalau sudah hadroan di atas sepsak pinggul-pinggul dia ikut hadroan. Nasib ini. Di depan para kiai-kiai kan problem ini yang demikian itu. Dan mari tetap kami himbau wanita hendaknya di, kalau suami wanita hendaknya disisihkan, dipinggirkan dulu, karena wanita adalah, ada majelis yang mulia buat wanita. Kecuali ada sebagian orang yang ini, bagaimana jika ini adalah awal-awal dakwah dimasuk kampung-kampung, bapak-bapaknya enggak ada yang bisa hadroan, bapak-bapaknya enggak bisa membaca nasyid, sehingga suara perempuan untuk mengundang, tapi ingat suara wibawa tetap harus. Tapi ini harus tetap mengkader kaum laki-laki. Kalau sudah ada laki-laki mundur, ini dalam keadaan dibutuhkan darurat. Sehingga kalau nggak ada suara-suaranya, nggak ada ngaji di kampung itu, ada kampung mana pelosok, mana pantai, mana atau mana itu, susah. Bapak-bapaknya nggak bisa nasyid. Kalau bapaknya baca nasyid, orang pada lari semuanya. Sehingga perlu nasyid yang bagus bagaimana? Itu adalah bukan untuk yang tujuan. Ini adalah untuk darurat saja. Jika nanti sudah banyak yang mengaji dan sebagainya, membuat kader saat itu. Bukan selamanya itu saja. Jadi ibu-ibu boleh yang demikian untuk sebuah tujuan dakwah. Tapi kalau sudah ternyata nanti ada yang menggantikannya, harus diganti. Intinya semacam itu. Tapi yang menjadi masalah adalah, itu menjadi sebuah tujuan. Itu saja memperbaiki suara ini dan sebagainya. Nggak mau bahkan kader-kader laki-laki dipinggirin, takut saya disaingan nanti. Karena undangan nanti. Nanti kalau kita tidak diundang, tidak ada buat operasional dong, ini sudah lain ceritanya, begitu ya. Baik, itulah masalah hadroh, hendaknya berhati-hati hai kaum wanita, anda punya kemuliaan, urusanmu, suaramu adalah ada hitungannya di hadapan Allah. Jika engkau yakin bahasanya itu membutuhkan suaramu yang tidak mendayu-dayu, tidak mendesah-desah, tidak diliuk-liukkan, tidak suara yang dilembut-lembutkan, maka ketahuilah. Kemudian di saat itu pun kaum pria yang mendengar itu adalah bukan orang-orang yang fasik, kemudian cara Anda menyampaikan pun bukan dengan cara yang rendah, hina, maka hal ini masuk dunia perkenan. Tetap lebih baiknya hindari yang demikian. Apalagi tujuannya adalah karena ini orang awam semuanya yang perlu digugah dengan yang demikian ini. Akan tapi tetap hendaknya kita hati-hati, wanita tidak sebaiknya untuk dipamer-pamerkan yang demikian itu. Akan tapi kami sampaikan kepada semua yang suaranya bagus, ketahuilah suaramu hendaknya sering engkau keluarkan untuk suamimu, nyanyi di kamar yang indah sana ya, untuk nyanyi kepada suaminya, nyanyikan lagu untuk suaminya, menghibur suaminya, pahalanya gede ya. Ini saja agar berhati-hati ya, grup hadroh perempuan hendaknya berhati-hati. Anda tidak selalu berhati-hati dan sangat berhati-hati. Jangan sampai ingin dekat dengan Nabi tapi jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Jangan lupa dengan buka puasa bersama tanggal 19 Ramadan 24 Juni mulai jam 4 sore seperti biasa. Membawa perlengkapan sholat, diharapkan menggunakan baju putih ya, enggak punya putih ya enggak apa-apa nih. Diharap nanti kadang-kadang enggak punya baju putih enggak datang nih, tahu ini. Menutup aurat yang jelas. Kemudian diimbau kepada siapapun yang ingin berpartisipasi dalam urusan buka, hendaknya segera menghubungi ya, menghubungi. Baik. Ini saja insyaallah. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna. Wansurna wa la takhzulna wa afina wa la tumritna. وَكَرِمْنَا لَتُهِنَّا وَأَثِرْنَا وَتُثْرْ عَلَيْنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Jaga ya Allah hati kami, jaga jasad kami ya Allah. Ya Allah, jangan sampai ya Allah kami menggunakan jasad kami untuk sesuatu yang tidak berguna untuk kami di dunia dan di akhirat. Bimbing kami ya Allah untuk mengambil segala sesuatu yang bermanfaat untuk kami di dunia dan di akhirat. Jangan sampai lidah ini berucap sesuatu yang tidak bermanfaat di dunia dan di akhirat. Jangan sampai mata ini memandang, ya Allah, sesuatu yang membahayakan kami. Jangan sampai telinga kami mendengar sesuatu yang menjadikan engkau murka kepada kami. Anggota tubuh kami, tangan kami, kaki kami, Allah. Mudahkan kami menggunakan tangan kami untuk yang kau ridhai. Mudahkan kami melangkahkan kaki kami untuk yang kau ridhai. Ya Allah, berikan kepada kami segala kebaikan. Dan kami mohon jauhkan kami dari segala keharaman, ya Allah. Tampakkan kebatilan di mata kami sebagai kebatilan. Dan bantu kami, mudahkan kami untuk meninggalkannya. Dan tampakkan di mata kami kebaikan sebagai kebaikan. Dan mudahkan kami untuk mengikutinya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kepadamulah kami mengabdi. Tapi sungguh kami tidak akan mampu berbuat baik, mengabdi, melakukan ketaatan secara sesungguhnya. Jika bukan dengan pertolonganmu, maka kami mohon. Berikan kepada kami pertolongan, ya Allah, untuk meninggalkan yang haram. Berikan kepada kami pertolongan, ya Allah, untuk meninggalkan yang syubhat. Berikan kepada kami pertolongan untuk mendapatkan yang halal. Berikan kepada kami pertolongan untuk bertobat kepadamu, ya Allah, wahai Dzat yang maha pengampun. Kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua, ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada mereka, ya semua, ya Allah. Di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon anak-anak kami, santri kami, jaga mereka semua ya Allah. Berikan kepada mereka ilmu yang manfaat. Dan semua yang hadir di sini, yang menyaksikan acara ini, yang mendengar suara ini, berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Kebaikan di dunia dan di akhirat. Kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua khusnul khotimah. Husnul khotimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا